Mitra bisnis, tahun depan Kementerian Perdagangan berencana mengatur program diskon yang dilakukan peritel. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri mengatakan, diskon perlu diatur untuk melindungi konsumen dari permainan harga yang cenderung dinaikkan terlebih dahulu oleh pedagang. Aturan diskon juga untuk mencegah perang harga antara peritel yang berbuntut pada persaingan tidak sehat. Di sisi lain, beberapa pihak menilai pemerintah tidak perlu mencampuri aktivitas marketing seperti diskon, mengingat konsumen saat ini sudah jauh lebih pandai. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda? Kalau untuk melindungi konsumen, saya kira dengan sederhana sekarang berarti kan sudah ada ketahuan dari si pihak yang memonitoring ini, yaitu pemerintah lah, otoritas yang bertanggung jawab, yaitu melalui Kementerian Perdagangan. Mana yang dianggap merugikan? Merugikan konsumen atau merugikan pengusaha, sesama pengusaha ini? Karena ini persaingan ini terjadi. Panggil saja yang selama ini dianggap merugikan. Karena perusahaan yang di Indonesia segitu banyak. Yang meresahkan dianggap menyimpang lah, bukan meresahkan. Satu dua, panggil aja. Dengan Aprindo kerjasama, kita panggil, dianggap siapa nih? Oke, ini tidak boleh menjual di bawah harga beli. Bila ingin diatur, bagaimana sebaiknya dilakukan? Kementerian keluarin satu surat aja, ketentuan-ketentuan yang secara umum lah. Tidak boleh menjual barang di bawah harga beli. Sale dapat dilakukan seminggu maksimum sekali atau sebulan berapa kali. Ditentukan saja. Ini yang saya berpendapat secara umum dulu ya. Dikhawatirkan bila program diskon tidak diatur akan merugikan konsumen. Kalau memang masih ada profit, saya kira itu hanya diatur saja. Karena ujung-ujungnya yang diuntungkan bukan merugikan konsumen, Mas. Konsumen diuntungkan. Sekarang contohnya, Mas. Kalau saya buka toko baru atau ada item baru, atau apa saya perkenalkan nih, boleh nggak saya diskon? Itu masih normal gitu ceritanya. Saya nggak ada niatan loh untuk mematikan pesaing saya. Saya kira wajar. Jangan kita menghalangin orang yang ingin berpromosi. Saya ada satu losin, sudah laku 10. Sisa 2 biji ini akan mengganggu tempat saya, karena udah mau ganti musim. Boleh tidak saya sell, supaya barang ini tidak mengganggu saya punya rak lagi gitu. Ada sejenis orang, mau beli barang, tunggu lagi diskon. Beda-beda masyarakat kita. Saya cuma memberikan kira-kira kerangka umum kenapa orang diskon. Retail ini dengan sedemikian demokratis yang menjual barang mereka, memajang mereka-mereka, yang menaikkan harga barang itu yang nggak dibeli orang. Ya dong, ini ada toko berjejer nih. Yang satu menaikkan dulu baru menurunkan. Pasti akan lama-lama tahu, nggak bakalan orang mau ke sana belanja. Demikian Tutum Rahanta. Saya Kiki Wijaya.